kepada orang yang menghadirinya, Allah menjanjikan empat hal, mulai dari as-sakinah, kemudian ar-rahmah, kemudian berkumpulnya para malaikat yang itu merupakan pertanda banyaknya kebaikan di majelis tersebut, dan yang keempat yang paling istimewa dari ini semua adalah karena Allah. yang memiliki segudang nama-nama indah dan sifat-sifat mulia. Mengimani keberadaan Allah sebagai Rabb, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang memiliki segudang nama-nama indah dan sifat-sifat mulia. Al-Iman biwujudillah Rabban mustahiqan lil-ibadah dan ibadahu lahu al-asmaul husna was-sifatu al-ulia. Dari sini kita perlu jabarkan, berarti yang namanya beriman kepada Allah itu ada konsekuensinya enggak? Ada konsekuensinya. Karena iman itu sendiri kan al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang kokoh, yang pasti. Bukan hanya wawasan, bukan hanya pengetahuan. Ya saya tahu, saya pernah dengar itu. Tauhid Rububiyah itu artinya Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Razib. Ya saya tahu. Seakan-akan ini hanyalah ilmu pengetahuan. Oh iya, ilmu pengetahuan itu ada dua macam, eksakta dan non-eksakta. Pasti dengan tidak pasti. Ini maksudnya mana? Yang pasti. Sebagaimana anda tahu 10 kali 10 sampai dengan 100, tapi pasti tidak ada keraguan. Beriman juga harus begitu. Jangan dijadikan seperti ilmu-ilmu yang non-eksak. Tahu misalnya bumi terdiri dari sepertiga daratan, sepertiga lautan, sekian persen darat, sekian persen laut. Ini kan sifatnya asumsi, tidak bisa dijamin ketepatannya, hanya kira-kira. Misalnya matahari jaraknya dengan bumi sekian puluh juta kilometer, ini juga kira-kira, tidak bisa dipastikan. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk dalam ranah ilmu tidak pasti, tidak boleh dimasuk ke situ. Dua-duanya ilmu, tapi harus masuk ke dalam ilmu pasti. Tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya Allah mengatakan orang yang masih ragu-ragu itu orang belum beriman. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang beriman hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Selagi masih ada keraguan, berarti belum beriman. Bagaimana supaya tidak ragu-ragu? Karena hari ini, ya bukan hanya hari ini, sebelum-sebelumnya keraguan itu senantiasa ditumbuhkan oleh musuh-musuh Islam secara tidak disadari dan dikemas sebagai teori-teori dunia. Mungkin tidak sadar bahwa selama ini kita ini dicekokin ateisme dalam bungkus teori ilmiah seperti teori evolusi, ada teori seleksi alam, teori Big Bang, dan teori-teori lain yang itu memang dirumuskan oleh orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada ini. Biasanya kan sebagai teori ilmiah, itu pasti dengan ilmiah kan? Adalah sudah jelas kebatilannya, jelas. Dan ada ilmu-ilmu lain yang membantah teori-teori ini. Tapi kenapa itu masih terus diajarkan? Barang busuk sudah usang, itu masih terus diajarkan. Ada apa dengan ini? Yaitu akhirnya, kan yang namanya kedustaan itu kalau dipropagandakan terus, lama-lama orang percaya. Ya. Itu triknya begitu. Bohong aja terus, istiqomah kalau bohong. Jangan ganti-ganti bohongnya. Lama-lama akan dipercaya. Nah ini berangkat dari minimnya pengetahuan seseorang tentang bagaimana membuktikan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sudah yakin dia memiliki sekian banyak dalil tentang rububiyah Allah, dia tidak akan boleh dengan ini. Dalilnya ini cuman apa ya, satu sisi saja, tidak bisa menjadikan keyakinan dalam dirinya yang tidak terbantahkan, maka ini akan sangat rentan. Ya, sangat sangat rentan. Tayyib, al-iman bi wujudillahi rabban, yakni Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ini juga masih suka digoyang kaidah ini. Kaidah yang Allah tekankan dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat, Allahu khaliqu kulli syai. Dzalikumullahu rabbukum, rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Ini suka digoyang dengan syubhat. Katanya Allah mampu menciptakan segalanya, segala sesuatu. Bisa enggak kira-kira Allah menciptakan makhluk yang sama besarnya dengan Allah? Nah, syubhat. Ada aja orang iseng ya, bikin pertanyaan yang aneh-aneh kayak gini. Kalau antum tidak mengerti konsep tauhid rububiyah yang benar, langsung kena syubhat. Buktinya pada bengong semua ya. Aneh juga ya pertanyaannya ya Ustaz ya. Terus jawabannya apa itu Ustaz? Ya. Ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Masih ada hadiah nih. Jawabannya apa? Kena syubhat semua berarti. Ya. Jawabannya gampang ya, akhi. Allahu khaliqu kulli syai. Dan Allah juga menjelaskan, "Laisa kamitslihi syai." Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu yang memang mungkin diciptakan. Adapun kalau sesuatu ini punya kemiripan dengan Allah, itu enggak mungkin ada. Jadi enggak masuk dalam pembahasan ini, pertanyaannya salah itu. Karena enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada kok diciptakan. Ini sesuatu yang tidak mungkin ada itu enggak ada. Jadi tidak bisa dianggap sebagai apa-apa. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada sesuatu pun yang bahkan nafinya, nafi mitsliyah ini dua kali. Ka-nya itu kaf tasybih, mitsl itu sendiri artinya serupa. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan yang mirip dengan Allah. Yang mirip dengan yang mirip Allah enggak ada, apalagi yang mirip Allah langsung lebih enggak ada lagi. Tayyib. Jadi rububiyah ini orang juga masih suka bertanya lagi. Ya. Kalau segala sesuatu itu ada karena diadakan, terus siapa yang mengadakan Allah? Yang menciptakan Allah siapa? Ini pertanyaan yang salah lagi. Salah. Walaupun sifatnya terkesan agak ilmiah. Allah menciptakan manusia. Ya, terus dimundurin terus. Ini yang menciptakan ini, yang menciptakan ini. Terus siapa yang menciptakan itu? Syubhat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza? Man khalaqa kadza? Man khalaqa kadza? Sampai matan man khalaqallah. Ya. Setan kadang akan membisikin seseorang. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Sampai kepada pertanyaan seperti itu. Kalau sudah sampai ke titik itu, hendaklah dia berlindung dari syaitan dan katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini sentuhan iman. Tapi ada enggak jawaban secara logika? Nah, kadang orang tidak mengerti jawaban secara logika. Ada jawabannya ada. Ya, jawabannya mudah, logikanya begini. Sebelum angka 2 angka berapa? 1. Sebelum 1? Nah. 0 itu angka bukan sih? Angka. Angka. Tapi ada apa tidak 0 itu? Ada apa tidak? Antum bilang ada. Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Oh, tadi bilang ada loh. Satu. Yang lain sepakat nol itu tidak ada? Sepakat enggak? Sepakat. Iya. Jadi akhi ini anak akan tanya, antum punya, udah nikah belum? Sudah. Punya istri? Berapa istrinya? Nol. Katanya ada nol. Kenapa antum bilang satu gak bilang nol? Jadi nol itu gak ada. Sebelum satu gak ada. Salah pertanyaannya. Kok sebelum satu siapa? Satu ini yang pertama kali. Allah juga begitu. Allah yang mengadakan pertama kalinya. Semua yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikatakan siapa yang menciptakan Allah, berarti enggak ada pencipta. Semuanya makhluk. Konsekuensinya begitu. Enggak ada pencipta di sini. Nah, jadi hal-hal yang kelihatannya sepele gitu ya, tapi itu syubhat. Dan itu kadang membuat orang goyah. Kita belum bahas uluhiyah, baru rububiyah saja. Banyak orang akhir-akhir ini yang dia jadi ragu terhadap kebenaran Islam. Dia melihat fenomena terjadi di luar sana. Bagaimana kaum muslimin ini kok jadiin bulan-bulanan terus oleh musuhnya? Di Palestine dibombardir sama Yahudi, kurban berjatuhan, di Rohingya, di belahan bumi yang lain ditindas oleh musuhnya. Orang harus berpikir, kalau Allah itu benar-benar ada, kenapa gak ditolong? Kenapa kok dibiarkan begitu? Ya, ini juga sekali lagi karena minimnya pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi kufurnya fir rububiyah, bukan fil uluhiyah. Dia jadi ragu keberadaan Allah, meragukan. Ya. Dan ini benar-benar terjadi. Ada orang-orang yang jadi ateis karena tidak bisa melihat hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ketika menakdirkan sesuatu, pasti ada sebab-sebab yang Allah ciptakan sebelumnya. Dan ketika seseorang tidak mengerti sebab akibatnya, enggak mengerti hikmahnya, bukan berarti enggak ada hikmahnya. Orang enggak faham tentang konsekuensi mengimani Allah. Dia hanya tahu mengimani Allah artinya percaya Allah itu ada, begini begini begini. Tapi enggak ngerti konsekuensinya apa. Oleh karena itu, meyakini konsekuensi dari mengimani Allah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat iman. Yang tanpa mau menerima konsekuensinya, iman kita pasti ditolak. Dan kebanyakan orang murtad karena gak siap dengan konsekuensi. Buktinya, atau kebanyakan orang bisa murtad karena gak siap dengan konsekuensi, meninggalkan konsekuensinya, atau dia karena tahu konsekuensinya berat, dia mending mundur. Contohnya orang-orang musyrik. Di surat As-Saffat ayat 36 Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka orang-orang musyrik itu ketika ditawarkan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka enggan semua, gengsi, menolak. Kok menolak? Emang susah ngucapin la ilaha illallah buat mereka? Susah enggak menurut antum? Susah enggak orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, orang Quraisy, orang Arab asli disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Apa susahnya? Gampang banget. Oh, bahasanya bahasa ibu mereka. Tapi kenapa kok susah? Karena mereka tahu konsekuensi di balik ucapan ini. Makanya ayat berikutnya mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Masa? Jawaban mereka ya. Mereka mengatakan, "Lah, masa kita suruh meninggalkan tuhan-tuhan kita yang banyak ini semata-mata karena mengikuti ucapan penyair gila ini?" Penyair gila yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa mereka faham betul Hakikat dari iman yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah bukan hanya mengucapkan, tapi bagaimana supaya konsekuen dengan semua konsekuensinya. Dan konsekuensi dari mengimani Allah adalah mewujudkan, merealisasikan Allah sebagai al-ilah al-wahid, satu-satunya yang diibadahi. Ini yang mereka gak bisa. Walaupun secara global mereka tidak mempermasalahkan rububiyah Allah secara global, ya, gak semua poinnya mereka sesuai dengan kaum muslimin dalam bab rububiyah, tidak. Ada beberapa poin dalam bab rububiyah yang mereka tidak terima juga ada, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang-orang musyrik dianggap bertauhid dari segi rububiyah secara mutlak begitu, ini salah teman-temannya. Mentauhidkan Allah secara global, secara garis besar dalam bab rububiyah, ya. Karena mereka terkadang masih suka menisbatkan peristiwa-peristiwa alam kepada selain Allah. Itu bukan diatur oleh Allah, tapi oleh yang lain. Hujan gara-gara bintang misalnya, ya. Atau adanya keberuntungan dan kesialan dikait-kaitkan dengan burung, tatoyur, ya. Atau ngalap berkah kepada benda-benda tertentu, seperti orang-orang di zaman Rasulullah SAW saat perang Hunain, ya. Di pasukan Rasulullah ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam, dan tradisi orang-orang musyrik itu mereka suka menggantungkan senjata mereka di sebuah pohon yang dikenal dengan istilah Zatu Anwab, pohon bidara, dengan keyakinan kalau pedangnya digantung di situ, tombaknya taruh di situ akan lebih ampuh. Nah, ini adalah termasuk syirik fir rububiyah. Mereka masih ada syirik-syiriknya dalam hal rububiyah, tapi secara global mereka menerima kalau Allah itu sebagai al-khaliq, sebagai al-malik, dan sebagai mudabbir atau razik. Mereka masih menerima. Yang paling ditolak oleh mereka adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Lazim tauhid rububiyah, atau sesuatu yang mestinya diakui oleh orang yang sudah mengakui rububiyah Allah, yaitu mengakui bahwa hanya Allah berarti yang pantas untuk kita ibadahi. Nah, ini mereka tidak mau terima. Oleh karena itu, untuk memastikan kita sudah beriman atau belum, maka antum harus tahu syarat-syarat la ilaha illallah. Harus tahu. Syarat ini ada 7. Dan 7 ini bukan ngarang. Enggak, ulama enggak ngarang. Ini adalah istiqra, hasil istiqra'un nusus, hasil kajian yang mendalam terhadap semua dalil yang berbicara tentang la ilaha illallah, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau mau belajar itu harus universal, jangan parsial. Enggak boleh masuk Islamnya pilih-pilih. Udkhulu fis silmi kaffah. Semuanya ambil ini sebagai paket Islam. Islam ngajari ini, ngajari juga ini, ngajari juga ini. Yang harus diimani adalah A, B, C, D, E. Semuanya harus diimani, jangan dipilih. Yang ini saya mau. Yang ini berat ini, Ustaz. Ya, nanti dulu. Ya, kalau memang itu sifatnya bukan rukun, enggak apa-apa. Sifatnya sunnah, enggak apa-apa. Ente punya hak pilih, mau diamalkan boleh. Enggak masalah. Tapi kalau sifatnya rukun min arkanil iman, ya enggak sah. Atau syarat min syurutil iman, ya enggak sah. Jadi, kita harus tahu bahwasanya dalil-dalil yang ada, yang tersebar dalam banyak ayat dan hadis ini, kalau kita ambil saripatinya, maka bisa disimpulkan bahwasanya syarat agar la ilaha illallah kita ini diterima oleh Allah itu ada 7. Ya, syarat yang pertama adalah kita harus mengetahui makna dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini ucapan. Ucapan kalau tidak bermakna atau tidak dibarengi dengan meyakini maknanya, itu tidak ada nilainya. ucapan yang diucapkan oleh seseorang yang tidak mengerti maknanya sama sekali itu dianggap ucapan sia-sia. Contohnya ucapannya orang gila. Ya, ucapan orang gila itu ada harganya, enggak ada. Namanya juga orang enggak ngerti dia ini ngomong apa. Orang yang sedang hilang akal, yang sedang mabuk. Orang yang mengigau saat tidur. Ini semua tidak ada nilainya. Tidak dicatat sebagai apa-apa. Kalau sekedar mengucapkan tanpa mengerti maknanya apa ini, ya ucapannya seperti ucapan mereka-mereka itu. Bahkan binatang juga bisa diajarin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada gak binatang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ada. Burung kakak tua, beo, bisa. Dilatih untuk fasih bisa. Ya. Jadi ini syarat yang pertama ini sangat logis sekali. Yang namanya kesaksian harus dibangun atas dasar ilmu. Harus paham bersaksi hakikatnya apa yang disaksikan ini. Harus paham. Di surat Az-Zukhruf ayat 86, surat 43 ayat 86, 43 kali 2 ya. Allah mengatakan di situ yang dari sini dijadikan sebagai dalil bahwasanya harus ada ilmu. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan hak sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui. Wa hum ya'lamun. Jadi kesaksian ini diucapkan dengan kesadaran penuh, faham maksud dari ucapannya adalah ini. Nah, apa maksud dari la ilaha illallah adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Berarti antum harus tahu ibadah itu apa. Kalau enggak tahu ibadah itu apa, percuma lagi. Ngambang lagi maknanya. Enggak boleh ada yang diibadahi kecuali Allah. Lah ibadah itu apa? Harus tahu. Lah ibadah apa itu ibadah? Hah? Ismun jami'un kulli ma yuhibbullahu wa yarda. Hah? Ahsan. Ya. Tafadhol. Ibadah itu bisa didefinisikan dari unsur-unsurnya, macam-macamnya. Ini definisi ibadah dari sisi afraduha, macam-macamnya terbagi jadi 4 macam. Ya, ucapan zahir yang dicintai Allah. 1. Ucapan zahir itu ucapan yang bisa kita dengar dan itu dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Seperti apa misalnya? Hah? Zikir, zikrullah. Sekarang ini ta'limul ilm. Ucapan zahir dan Allah menganjurkan, memberikan pahala. Berarti Allah mencintai, mendorong hambanya agar melakukan itu. Amar ma'ruf nahi munkar, tilawatul Quran, ya, at-tasbih, tahmid dan seterusnya. Ini ucapan zahir yang dicintai oleh Allah. Jenis pertama. Jenis kedua, ucapan batin yang dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Ya keyakinan itu sendiri. Antum mengucapkan subhanallah. Kalau enggak ngerti artinya bagaimana mau diyakini? Ya semua ucapan itu kalau enggak faham artinya percuma. Iya kan? Sama dengan la ilaha illallah, sama dengan Allahu akbar artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Bagaimana seorang akan meyakini yang artinya aja enggak ngerti? Jadi ketika hati kita ini meyakini apa yang terucap oleh lisan, meyakini kebenaran maknanya, itu namanya ucapan batin. Tasdiknya itu pembenaran. Ini ibadah, ibadah yang berdiri sendiri. Kadang enggak ketemu dengan ucapan lisan. Wallah kadang enggak ketemu. Contohnya orang-orang munafik. Secara lisan mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi secara batin mereka mengingkari. Ya. Dan yang dilihat oleh Allah justru yang ini. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kok ditolak syahadatnya oleh Allah? Ya karena lisannya saja yang berbicara. Jadi hakikat iman itu sebetulnya adalah pada kepercayaan, keyakinannya itu. Jadi ini harus dipertahankan. Jangan ragu-ragu, yakin. Kemudian jenis ibadah yang ketiga adalah perbuatan yang zahir, yang dicintai oleh Allah. Gerakan-gerakan dalam sholat, antum melakukan tawaf, sa'i saat haji dan umrah, antum mencatat ilmu yang antum dapatkan di sini, ibadah. Antum membantu orang lain dengan uluran tangan, antum membayar sedekah, membayarkan zakat, berjihad fi sabilillah, ini semua adalah ibadah, perbuatan yang sifatnya zahir, bisa dilihat. Ada yang keempat, perbuatan batin. Bedanya apa dengan ucapan? Beda. Kalau ucapan itu cenderung kepada membenarkan, mempercayai. Kalau ini contohnya adalah rasa khauf, rasa takut kepada Allah, ya, khasyatullah, mahabbatullah, cinta kepada Allah, rajaullah, harapan kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Ini semua adalah a'malul qulub. Ini juga kita harus tahu kapan dia masuk kategori ibadah sehingga enggak boleh salah alamat, dan kapan dia tidak masuk kategori ibadah. Karena enggak semua rasa takut itu masuk kategori ibadah. Rasa takut yang masuk kategori ibadah apabila takut itu mendorong seseorang untuk mendekat kepada apa yang ditakuti. Cara mendekatnya bagaimana? Macam-macam. Ada yang bernazar, ada yang mempersembahkan sesuatu, sesajen, baik dari tumbuhan ataupun dari hewan, ya. Ada yang kemudian meminta perlindungan dari yang ditakuti. Ini bentuk-bentuk takarrub. Hati-hati kalau salah alamat, ya. Itu syirik akbar. Syirik akbar. Seperti syiriknya orang-orang jahiliyah, disebutkan dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Jin mengakui, menyatakan bahwasanya ada sejumlah manusia, laki-laki dari bangsa manusia yang punya kebiasaan minta perlindungan dari jin-jin. Dan kisahnya, asbabun nuzulnya ayat ini dijelaskan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu kalau melewati lembah yang angker, lembah yang sunyi dalam perjalanan mereka, mereka takut sama jin. Karena takut sama jin, akhirnya dia bertakarrub kepada jin, minta perlindungan dengan mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung dari jin yang menguasai lembah ini dari gangguan anak buahnya. Ini khauf syirk, khaufus syirk, ya, khauf syirki, rasa takut yang masuk kategori syirik. Dikenal juga dengan istilah khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, yang enggak jelas antara sebab akibatnya. Kenapa kok sepi jadi takut? Kan enak sepi, enggak ada orang, enggak ada musuh yang kelihatan. Apa yang harus ditakuti? Ya. Nah, ini keyakinan-keyakinan begini nih. Gara-gara keseringan nonton film horor, akhirnya muncul percaya dia. Ada jin, bahaya ini. Antum harus lakukan ritual-ritual untuk melindungi diri dari pengaruh jin. Justru dia semakin terjebak oleh jebakan jin ini. Fazaduhum rahaqa. Sikap itu menjadikan jin semakin melampaui batas. Merasa ada yang takut sama dia, merasa ada yang segan, dan memperlakukan dia seakan-akan seperti Allah. Orang takut sama Allah, berlindungkan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Nah, ini kok mendekatnya kepada selain Allah dengan cara-cara sebagaimana orang mendekat kepada Allah, minta perlindungan. Al-isti'adzah itu kan ibadah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak boleh kepada yang lain-lain minta perlindungan. Ini baru khauf. Masih ada mahabbah, masih ada roja, masih ada tawakal. Banyak ini pembahasannya. Ini anak hanya berikan kunci-kuncinya saja gitu loh. Jadi antum wajib belajar tauhid. Wajib belajar detail-detail ibadah. Hakikat ibadah yang namanya cinta, yang enggak boleh salah alamat, itu yang kayak apa? Hakikat ibadah yang namanya benci. Ada loh ibadah namanya benci. Ada enggak? Ada. Benci itu bisa jadi ibadah. Bisa juga berbalik. Gara-gara benci orang beriman, bisa juga gara-gara benci orang jadi kafir. Kalau dia salah dalam membenci, bahaya besar. Salah mencintai juga bahaya. Sama bahayanya. Nah, detail-detail yang begini ini antum harus belajar. Ini gak mungkin anak bahas dalam satu pembahasan. Ini baru poin pertama. Al-ilm bima'na la ilaha illallah. Mengetahui makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Berarti kita harus tahu ibadah itu apa dengan keempat aspeknya tadi. Berikutnya, antum harus yakin. Tadi tahu, oh gitu Ustaz ya. Jadi ibadah terbagi menjadi empat, satu, dua, tiga, empat. Contoh yang pertama begini, ya. Jangan cuma jadi wawasan. Antum harus yakin. Memang hakikatnya Allah satu-satunya yang layak, yang pantas untuk diibadahi. Dengan ibadah model apapun. Saya yakin 100%, tidak ada keraguan sedikitpun. Harus begitu. Jangan cuma jadi wawasan. Pengetahuan yang ya mungkin benar. Nanti kalau dapat konsep ketuhanan yang lebih hebat lagi, dia akan beralih. Nah ini lumayan fak, percuma kalau seperti itu modelnya. Ini bukan teori ilmiah, ini fakta. Ini hakikah ilmiah. Fakta, bukan teori lagi loh ya. Kalau teori antum boleh ingkari, boleh gak percaya. Jadi makna la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah, ini adalah fakta, kenyataan, realita. Tinggal percaya apa enggak. Enggak percaya sudah, enggak usah beriman. Sama, percuma. Syarat yang kedua ini, yakin ini bisa kita simpulkan dari firman Allah di surat Al-Hujurat tadi. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Berarti yakin. Karena kalau masih ada ragu-ragu berarti belum yakin, jelas. Syarat yang ketiga, dia harus ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya saat dia mau menyatakan kesaksian ini, tendensi dia ini apa? Apa yang dia cari melalui kesaksian yang dia ucapkan? Adakah ridho Allah ataukah perkara duniawi? Ada kalanya orang bersaksi tujuannya bukan ingin mencari keselamatan di akhirat, bukan supaya Allah ridho kepada dirinya, bukan, tapi supaya selamat di dunia, ya, supaya dianggap orang-orang sesama muslim tidak diganggu oleh kaum muslimin. Contohnya orang-orang munafik yang hidup bersama kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau lagi kumpul dengan sama orang beriman, inna ma'akum, ya. Begitu pisah, mereka bilang ke kelompoknya, oh enggak, kami ini enggak bersama mereka, kami bersama kalian. Kami hanya mengelabui mereka saja, hanya cari manfaat sesaat saja, ya. Ini enggak boleh terjadi. Kalau ini terjadi, mayan fa, percuma, ya, percuma. Dalilnya innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tergantung niatnya. La ilaha illallah itu adalah aslul a'mal kullu. Pondasi semua amalan. Ketika itu tidak diucapkan semata-mata karena mencari, karena tulus dalam lubuk hatinya, maka tidak akan mendapatkan manfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Hadis riwayat Bukhari ya, dalam sahihnya. Siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu di hari kiamat? Abu Hurairah, "Laqad dhanantu an la yas'alani ahadun qablak." Allah isalani an hadza ahadun qablak. Aku sudah mengira enggak akan ada yang bertanya tentang hal ini kepadaku sebelum kamu. Karena Nabi tahu betapa gigihnya Abu Hurairah dalam talabul ilm. Beliau ingin jadi orang yang pertama kali mendengar hadisnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Lillah. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin lulus, bukan karena ingin apa namanya dianggap sebagai seorang muslim yang baik, tidak. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini kita enggak bisa menilai kecuali dari zahir. Jangan berarti kemudian kantor disuudkan terus. Allah apa ikhlas ini. Enggak boleh. Kita hanya bisa menilai dari zahirnya. Selagi dia tidak menampakkan sifat-sifat nifak, jangan dicap munafik. Nah, nifak itu ada kan kriteria-kriterianya, di antaranya suka istihza biddin, memperolok agama, ajaran Islam udah jelas ajaran Islam dijadikan bahan ledekan, bahan olok-olok. Udah masuk ya? Baik, kita azan dulu. Nanti kita sambung setelah azan. Jedanya berapa lama? Hah? 10 menit. Baik, kita lanjutkan sejenak tentang syarat yang keberapa tadi? Ikhlas ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, syarat ini terbagi menjadi dua. Syartud dukhul dan syartul istimrar. Orang menjadi seorang muslim, masuk menjadi seorang muslim, itu kan ada yang dipersyaratkan. Ya, ini harus mengucapkan. Ini syarat masuk Islam. Mengucapkan yang dibarengi dengan mengetahui makna dan meyakini maknanya. Ini juga syarat masuk Islam. Pengetahuan dan keyakinan ini sekaligus juga menjadi syarat istimrar, syarat untuk terus dianggap menjadi muslim. Terutama keyakinannya. Ya. Begitu dia ragu, batal. Hati-hati. Awalnya yakin, terus jadi ragu, enggak segera bertaubat, tetap dalam keraguan, batal. Walaupun awalnya yakin. Ada syarat yang namanya istimrar saja. Belum dipersyaratkan di awal seseorang menyatakan keislamannya. Tapi ini menjadi penentu tetap dianggap muslim ataukah tidak. Ada yang sifatnya nanti as-sidq. As-sidq ini juga bisa di awal dan bisa juga berikut-berikutnya dipersyaratkan. As-sidq ini adalah kejujuran, kesungguhan, keseriusan. Serius nih, dia gak main-main. Dia bukan bercanda mengucapkan la ilaha, dia serius. Benar, saya ini sungguh-sungguh, gak main-main. Nah, kesungguhan ini juga menjadi syarat untuk keberlangsungan seseorang dianggap sebagai mukmin. Itu akan dimintai buktinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ujian-ujian keimanan. Kalau dia sungguh-sungguh, dia serius, dia enggak akan gentar, dia tidak akan berbalik arah. Karena dia yakin benar, ini memang bagian dari keimanan. Allah enggak akan terima keimanan seseorang kecuali bila orang ini lulus ujian. Karena kalau iman, sekali lagi iman ini hanya klaim saja, hanya dakwaan saja, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya. Nah, ini sudah jadi mekanismenya Allah. Di awal-awal surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 1-2 ya. Ayat 2-nya Allah mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apa orang-orang itu mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mengatakan kami telah beriman ya Allah. Sudah dibiarin sama Allah. Saya terima imannya. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi ujian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jangan bermimpi iman antum dianggap sah oleh Allah, diterima oleh Allah, kalau enggak pernah diuji. Adanya ujian ini memisahkan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang bohong-bohongan. Lanjutan ayatnya itu, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Padahal orang-orang sebelum mereka selalu kami uji, sehingga terbuktilah bagi kami siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang bohong-bohongan. Ini adalah syarat untuk tetap menjadi muslim. Ini yang banyak orang gak lulus di sini. Diuji, pilih mana, Islam atau tradisi? Banyak pilih tradisi. Buktinya ada ajakan untuk menjalankan Islam sesuai tradisi Nusantara. Iya gak? Ya, bahkan diperjuangkan Islam Nusantara ini yang harus kita pertahankan, subhanallah. Terus Islamnya Rasulullah itu enggak sah. Islamnya imam-imam yang empat itu Islam cap apa itu kira-kira? Ya, orang-orang yang jelas jasanya, perjuangannya jelas, mereka ini dinyatakan sebagai aulia Allah, ahlul jannah, itu Islamnya Islam Nusantara. Ini orang-orang yang gagal, enggak lulus ujian ini. Gagal faham nih. Ya walaupun kiai. Ya. Ini salah satu syarat yang banyak orang tidak lulus di sini. Orang-orang munafik diuji sama Allah. Kamu ngaku-ngaku beriman kan? Diperintahkan oleh Allah untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Wah, kelihatan aslinya. Ya, di perang Ahzab kelihatan semua orang-orang munafik itu kelihatan. Macam-macam komentarnya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Kelihatan. Ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hati itu mengatakan, ternyata Allah dan Rasulnya hanya nipu kita. Kita dijanjikan akan menguasai kekaisaran Romawi, Imperium Persia, boro-boro menguasai itu semua. Kita BAB aja enggak aman. Ya waktu peristiwa Ahzab itu, mereka benar-benar diuji sama Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina, awal-awal kronologinya ya, surat Al-Ahzab itu. Kalau antum baca halaman kedua dari atas. Kayak Adi Hidayat aja ya. Ya sekali-sekali bolehlah. Ya, halaman kedua atas pasti sebelah kanan kalau mau saya mushaf Madinah. Kalau mushaf yang lain ya menyesuaikan posisinya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz ja'ukum min fawqikum. Ketika musuh itu menyerbu kalian dari atas dan dari bawah. Min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Tiga ayat ini menunjukkan betapa hebatnya ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di saat itu. Ingat nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dikepung oleh pasukan musuh, kemudian Allah kirimkan pasukan invisible, pasukan yang tak terlihat oleh mata. Malaikat dikirim sama Allah, angin dikirim memporak-porandakan tendanya musuh, memadamkan api unggun mereka. Ingat ketika mereka itu datang dari atas, dari bawah. Sampai kalian ini bingung, ini musuh dari sana, dari sini. Bingung, kalian mau melihat ke arah mana. Ingin mengawasi musuh dari mana. Semua ada musuh di sana. Zaghatil absar, gak bisa lagi fokus ke satu titik. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantung udah sampai sini. Mau keluar aja ini jantung. Wa tadhunnuna billahi dhununa, kalian sudah menduga macam-macam terhadap Allah. Hunalika ibtuliyal mu'minun, disitulah orang beriman diuji oleh Allah. Wa zulzilu zilzalan syadidan, diguncang dengan guncangan yang hebat. Ya ujiannya itu antum enggak bisa minta, ya Allah tolong sampai sini aja, jangan ditambah. Itu bukan urusan antum. Ya, itu mekanismenya Allah. Antum boleh minta jauhkan dari ujian. Tapi ketika sudah ada ujian, antum punya pilihan. Hadapi sampai antum lolos atau mental. Ya, yang bahaya yang mental-mental ini. Ketika itu teruji benar-benar orang-orang beriman digoncang dengan dahsyat. Nah, ada kelompok yang enggak tahan dengan ujian ini, Allah jelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Di antaranya wa idh yaqulul munafiqun, ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang berpenyakit hati itu mengatakan Allah ini hanya nipu kita, katanya kita menguasai itu. Ini kita ketakutan terus, ini mau BAB aja ketakutan, bagaimana kita menguasai mereka? Enggak mungkin, ragu kan sama janji Allah. Kalau enggak ada ujian gini enggak kelihatan. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahli Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada lagi sekelompok munafikin dan orang-orang berpenyakit hati ini mengatakan gembosi, "Hei, kalian yang sudah terlanjur tinggal di sini, yang sekarang tinggal di Yathrib, kota Madinah ini, kalian tinggalkan kampung halaman kalian, pulanglah ke sana. Ini enggak aman lagi. La muqama lakum farji'u." Kalian enggak bisa lagi tinggal di sini, enggak aman ini Madinah ini. Ayo pulang sana, biar apa? Makin berkurang pasukan kaum muslimin, digembosi. Ini sifat munafik. Kapan kelihatannya? Kalau perang. Kalau enggak perang enggak kelihatan. Ketika sudah mau ada konfrontasi, kelihatan yang gembosin-gembosin, ya. Memperlemah kekuatan kaum muslimin, membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ketika harus berhadapan dengan musuhnya. Wa yastadhiru fariqun minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana aur. Ada lagi yang pura-pura minta izin, "Ya Rasulullah, rumah kami enggak ada yang jaga. Kami izin ya tinggalkan pos." "Wa ma hiya bi aurah," kata Allah. "Bukan karena rumah mereka enggak ada yang jaga. Iyuriduna illa firara." Mereka cuma ingin lari dari pertempuran, lari dari ujian nih. Buktinya apa? Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atuha wa ma talabbasu biha illa yasira. Andai musuh itu akhirnya berhasil menyusup masuk, melewati parit itu, khandak itu, kemudian orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang ragu-ragu ini, orang-orang munafik ini diminta untuk murtad, untuk kembali kepada fitnah, al-fitnah asy-syirk. Thumma su'ilul fitnah, diminta untuk kembali kepada fitnah, kepada syirik ini, la'atauha, mereka akan siap untuk kembali. Wa ma talabbasu biha illa yasir. Mereka tidak akan mikir-mikir lama. Nah, jadi antum harus tahu, ini ujian ini adalah mekanisme Allah untuk membuktikan serius enggak sih jadi seorang muslim. Hati-hati loh, dikiranya Allah Tuhan akan terima gitu, enggak bisa ya akhi. Jangankan mau lulus ujian dunia masuk surga yang mahalnya kayak gitu, orang mau naik kelas TK aja diuji loh, SD aja diuji. Padahal enggak lulus SD emang masuk neraka? Enggak mungkin masuk jannah kalau enggak lulus SD. Masih mungkin. Itu aja guru akan percaya. Antum mau sumpah 1000 kali, "Pak, saya sudah hafal nih." Ngelontok di luar kepala. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir saya hafal, posisinya kanan kiri atas bawahnya saya hafal semua. Misal, ya. Terus antum mau lulus dapat ujian, dapat syahadah enggak pakai ujian. Ada sekolah yang berani ngasih gitu? Enggak ada. Tetap harus diuji. Buktinya mana? Itu kan klaim Anda. Walaupun ujiannya lesan, kan itu bukti juga. Ditanya halaman segini, "Oh benar, paham benar." Ya sudah, gak apa-apa. Tapi tetap harus ada ujian. Ini mekanisme. Demikian juga syahadah kita akan dites sama Allah. Syarat yang kelima adalah al-qabul. Al-qabul ini lebih kepada menerima. Menerima lafadznya, dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kayak Abu Talib, keberatan dia mengucapkan la ilaha illallah, gak diterima. "Man qabila minni al-kalimah allati 'aradtuha 'ala 'ammi faraddaha 'alayya kanat lahu najah." Nabi mengatakan, siapa yang menerima kalimat yang kutawarkan kepada pamanku namun ditolaknya itu, dia akan selamat. Jadi kalau dia menerima kalimat la ilaha illallah ini, dia akan selamat. Menerima di sini menerima lafadznya dan menerima konsekuensinya. Jangan keberatan dengan konsekuensi. Ya saya mau ngucapin, tapi kalau saya suruh ninggalkan Tuhan-Tuhan kami gak mau. Itu namanya gak terima. Seperti kata-katanya orang-orang musyrik, "Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Gak mau, kita berat kalau ini. Kalau untuk ninggalin tradisi, maaf ya, ini budaya bangsa, warisan leluhur ya, kita harus lestarikan, kita harus pertahankan, harga mati. Subhanallah. Ente mau nuntut apa sama leluhur ente? Ya, ente bisa minta supaya enggak dimasukkan neraka sama leluhur sana. Minta apa? Mikir dong. Ya, mikir. Nasib ente itu bukan di tangan mereka, bukan di tangan bangsa, bukan di tangan negara, bukan di tangan siapa, nasib di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berkorban, berkorbannya untuk Allah. Toh juga bakal mati kok. Iya. Ada yang siap dibela mati-matian oleh bangsa dan negara dan tidak akan mati? Tidak bakal mati juga. Kalau sudah mati menuntut ke siapa? Maka mbak anda bisa apa-apa. Ya, jadi kalau ingin berjuang, berjuang untuk yang menentukan nasib kita, yang menguasai nasib kita. Atau kita juga bakal mati. Alangkah ruginya mereka yang mempertaruhkan nyawanya, hidupnya, matinya untuk sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Sedikit pun tidak ada manfaatnya. Wallahi thumma billahi thumma tallah. Mau bukti? Percaya enggak sama Al-Qur'an? Percaya enggak sama Al-Qur'an? Apa kata Allah tentang orang-orang kafir itu pada hari kiamat? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla. Ya. Yawaddul mujrim, orang-orang durjana, orang-orang pendosa pada hari itu, hari kiamat itu berangan-angan. Andai mereka bisa menebus azab yang akan mereka rasakan itu dengan anak-anak mereka. Anaknya akan dipertaruhkan pertama kali. Jangan saya ya Allah, ini anak-anak saya aja yang masuk neraka. Kalau gak cukup, wa sahibatihi, istrinya. Gak cukup juga, wa akhi, saudaranya. Gak cukup juga, wa fasilatihi allati tuwi, kaum kerabatnya, partainya, ormasnya, para pendukung yang dulu-dulu selalu mengeluh-eluhkan dia, mendukung dia, melindungi dia, mereka semua aja yang masuk neraka ya Allah. Enggak cukup juga, waman fil ardi jami'an, seluruh penduduk bumi korbankan demi saya. Itu ada ayatnya enggak? Ada ya, anda enggak ngarang deh ya. Ada, ayatnya ada. Nomor berapa, kanan, kiri, atas berapa, cari sendirilah. Ya, enggak penting itu. Yang penting ada ayat kayak gitu enggak? Ada. Yang penting lagi antum paham maksudnya. Jangan ngapal posisi enggak paham maksud. Enggak ditanya sama Allah, ayat itu di halaman berapa? Atas apa bawah? Kanan apa kiri? Wallah enggak ditanya antum sama Allah. Ditanya sama Allah kayak gitu. Mayan fa'ya. Bukan itu inti ilmu. Bukan itu, sekarang gampang kok antum cari aplikasi indeks Quran. Beberapa detik ketemu itu, ya. Yang penting bagaimana antum pahami hakikat dari iman ini mahal. Jadi kalau antum sekarang mau mendukung siapa, mau berkorban buat siapa, semuanya akan ngorbanin antum nanti demi dia. Ya, jadi jangan berkorban kalau nggak jelas tujuannya, nggak akan jelas bisa mendatangkan apa yang antum harapkan, rugi. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad. Ketundukan. Ketundukan ini adalah sifatnya syartul istimrar, syarat untuk terus dianggap sebagai muslim. Tunduk batinnya dengan mengakui, dengan menerima, dan tunduk anggota badannya dengan melaksanakan yang masuk kategori rukun. Ya, kalau rukun ini harus dilaksanakan karena ini tiang yang nopang Islam. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapati ada kelompok yang mengucapkan syahadat dan melaksanakan sholat tapi tidak mau bayar zakat, diapakan sama Abu Bakar Siddiq? Diperangi. Umar heran, masa kita perangi orang yang mengatakan la ilaha illallah? Loh, salah ente Mar. Salah ente. Zakat ini haknya sholat. Kalau mereka dulu di masa Rasulullah SAW bayar zakat walaupun itu remeh, sekarang mereka enggak mau bayar zakat, saya akan perangi walaupun hanya berupa iqal. Law mana'uni iqalan kanu yu'adduna fi zaman Rasulullah laqatahtuhum alaih. Jangankan zakat dirham, dinar dan lain-lain. Satu utas tali aja yang harusnya mereka bayarkan sebagai zakat di masa Rasulullah, kemudian mereka enggak mau bayar lagi, saya akan perangi. Karena mereka enggak mau tunduk, dan zakat itu rukun Islam. Demikian apalagi enggak mau sholat. Lebih parah lagi ini. Sahabat ijma, ada orang di zaman kita ini ngaku muslim kok enggak sholat? Ada. Wong munafik aja sholat loh. Wallah munafik itu sholat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala limadha yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalil. Yani munafik masih salat enggak? Masih salat. Ayatnya kan jelas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak mengelabui Allah, menipu Allah, padahal sungguhnya mereka lah yang tertipu. Wa idza qamu ila dan apabila mereka berdiri untuk salat, berarti salat enggak? Salat zahirnya salat. Qamu kusala sambil malas-malasan karena tujuan dia adalah bukan ingin ingat Allah, cuman biar dikira muslim aja gitu loh. Biar orang enggak suudon sama saya. Aku muslim kok enggak pernah kelihatan ke masjid. Enggak pernah kelihatan Jumatan. Mereka takut, mereka tahu karena enggak ada orang Islam enggak salat pun enggak ada. Orang-orang munafik ini tahu ini bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Nah, kalau hari ini ada orang aku muslim enggak salat, ini berarti dia gagal. Dia tidak tunduk kepada Islam. Makanya di surat At-Taubah, di ayat yang dikenal dengan ayat safe itu, Allah mengatakan fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qul lahum kullam marsad fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakata fa khallu sabilahum. Kalau berakhir bulan-bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab ini berakhir, bunuhilah orang-orang musyrik. Karena emang ini ayatnya ayat safe. Rasulullah sudah berkuasa, mereka dibeli dua opsi, masuk Islam atau keluar dari jazirah Arab. Jangan tinggal di sini, jangan ada di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Harus angkat kaki. Dikasih waktu 4 bulan suruh cari tempat. Selama 4 bulan masih aman. Lewat ini enggak ada jaminan keamanan. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian temukan. Ini perintah untuk Rasulullah, bukan untuk antum, ya, bukan. Jangan gagal paham. Tangkap mereka, intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Fa in tabu. Kalau mereka bertaubat dari syiriknya, wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, fa khallu sabilahum. Dan bayar zakat, taubat dari syirik, sholat, bayar zakat, biarkan mereka lewat. Ya, jadi untuk tetap dianggap sebagai muslim harus ada amalan-amalan zahir yang dilakukan seperti sholat, zakat, ya. Ini yang paling inti. Puasa juga begitu, cuman hukumannya beda antara orang yang meninggalkan puasa dengan orang yang meninggalkan sholat beda. Bahkan ada ulama yang mengatakan 5 rukun Islam ini gak boleh ada yang ditinggalkan. Meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam ini menurut sebagian ulama dianggap batal Islamnya, ya. Ada yang mengatakan 2 dari 3. Kalau syahadat sepakat gak bisa ditinggalkan, gak syahadat ya belum masuk Islam namanya. Setelah syahadat ini ada khilaf, mulai sholat, zakat, shaum, haji. Tapi yang rojih, kalau mereka itu tidak melaksanakan sholat, yang rojih mereka belum masuk Islam. Tidak sholat sama sekali loh ya, sama sekali tidak sholat, mereka berarti belum sah untuk menjadi seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Sudah cukup malam ya. Ini pertanyaan banyak, jawabnya nanti kalau anak kesini lagi ya. Soalnya anak masih harus ke Surabaya ini. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya disia sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.